بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati a'azzani wa a'azzakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan kemarin kita masih membahas tentang, yakni pada pasal atau bab tentang sunnatus salat, sunnah-sunnahnya salat, artinya perkara-perkara yang termasuk dalam ya hukum-hukum yang sunnah di dalam salat. Yakni apakah itu berupa sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah. Apa sunnah qauliyah itu? Ya, sunnah-sunnah di dalam sholat yang terkait dengan doa-doa atau zikir-zikir di dalam sholat, ya. Yakni yang diucapkan atau berupa zikir dan doa di dalam sholat. Maka di sana ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang kita bahas di sini adalah sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah qauliyah, yaitu doa-doa atau zikir yang dibaca dalam sholat yang hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Nah, kemarin telah disebutkan, insyaallah akan kita bahas ada 11 macam. Adapun yang telah kita sebutkan kemarin baru pembahasan sampai berapa? Sampai 7, yaitu sunnah qauliyah di dalam sholat. Sebutkan apa, Ali? Membaca doa iftitah, ini termasuk sunnah qauliyah. Kemudian apa lagi, Hudzaifa? Membaca ta'awudz. Yang ketiga apa, Haidar? Ya, membaca basmalah dengan sir, ya, dalam sholat jahriyah. Ketika sholat jahriyah atau sholat yang dibaca keras di dalamnya, seperti sholat maghrib, subuh, isya dan seterusnya, maka dibaca basmalahnya dengan sir. Ini termasuk disunahkan atau termasuk sunnah, ya, qauliyah. Berikutnya lagi apa, Salman? Iya, membaca dengan jahar atau israr dalam bacaan-bacaan sholat. Artinya ketika dibaca jahar, harus disunahkan dibaca jahar. Adapun ketika dibaca pelan atau sir, juga harus dibaca dengan sir. Semuanya pada tempatnya masing-masing. Berikutnya apa, Mujahid? Yang kelima, mengucapkan amin atau bacaan takmin, yaitu mengucapkan amin. Baik. Naam, Ibrahim, apa artinya amin? Ya, kabulkanlah ya Allah, atau ya Allah kabulkanlah. Makna amin itu artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Begitu ya. Itu makna dari ta'min. Dan ini mengucapkan amin, ini hukumnya sunnah. Meskipun di sana ada yang mengatakan secara rinci, bagi makmum itu wajib, adapun bagi imam dan juga salat yang munfarid itu disunahkan. Namun ala sahih, maka hukumnya semuanya itu adalah sunnah. Na'am. Seperti itu. Andaikan tidak membaca baik dari makmum atau imam, tetap sah salatnya. Wallahu a'lam. Berikutnya yang ke berapa? Yang keenam apa? Yaitu membaca surat-surat setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah baca Al-Fatihah dan Amin, maka disunahkan membaca surat ya. Nah, itu khususnya pada rakaat keberapa membaca surat itu? Pertama dan kedua, sahih. Dibaca pertama dan kedua. Ini adalah naam. Ya, disunahkan untuk membaca surat. Baik. Kemudian yang ketujuh kemarin apa? Apa yang merupakan tambahan dari bacaan tasbih ya, dari rukuk dan sujud. Artinya apa? Bahwa di dalam rukuk dan sujud yang kita diperintahkan untuk bertasbih dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil ala dalam sujud, ini yang wajib menurut jumhur ulama itu minimalnya satu kali ya. Kita baca subhana rabbil azim yang wajib itu sekali, adapun selebihnya dua, tiga atau lebih banyak lagi, apa hukumnya? Sunnah. Nah ya, ini hukumnya adalah sunnah. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada yaitu sunnah qauliyah berikutnya. Atsaminah. Asaminatu, saminatu, yaitu sunnah qauliyah yang ke-8. Barakallahu fikum. Ya, sunnah qauliyah yang ke-8 yaitu ziyadatu ala rabbana walakal hamd. Ya, ziyadatu tambahan ala atas rabbana walakal hamdu, ucapan rabbana walakal hamdu. Artinya apa? Naam. Ketika seseorang iktidal, bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia berdiri tegak, maka dia harus membaca rabbana walakal hamdu. Iya kan? Naam. Namun kemudian kalau kita memberi tambahan bacaan selain ini dengan membaca yang lebih panjang, itu disunahkan. Ya, sekali lagi begitu maksudnya. Yakni kalau kita berdiri iktidal setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian kita berdiri tegak ya, iktidal dengan lurus, maka kita harus membaca paling tidaknya atau sedikitnya rabbana walakal hamdu atau rabbana lakal hamdu ya, atau Allahumma rabbana walakal hamd, seperti itu ya, atau Allahumma lakal hamdu, begitu. Maka kalau kita baca ini saja sudah cukup. Namun kalau kita ingin beri tambahan dari yang seperti ini, maka itu disunahkan. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah ya, yang telah kita lewatkan waktu lalu, kana Rasulullah sallam yaqulu sami Allahu liman hamidah khina yarfa'u salbahu minar ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamdu, wa fi riwayatin walakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Begitu yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, bahwa Rasulullah mencukupkan dengan membaca rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamdu. Itu sudah cukup. Kalau kita ingin memperpanjang dengan bacaan lain, maka hal itu disunahkan. Begitu maksudnya. Paham? Ngerti semuanya? Naam, ya, begitu. Jadi sunnah yang ke-8 dalam sunnah qauliyah adalah membaca apa? Tambahan dari apa? Tambahan atas ucapan rabbana lakal walakal hamdu. Dalilnya apa? Perhatikan. Wad dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk. Rafa'a itu maksudnya mengangkat ya, apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, qala, beliau mengucapkan ya, setelah, maksudnya setelah selesai sami Allahu liman hamidah ya, maka setelah itu beliau mengucapkan, apa yang diucapkan? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima manakta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. akhrajahu Muslim. Panjang ya. Naam. Maka kalau kita ingin membaca diperpanjang ya, selain dari bacaan Rabbana lakal hamdu itu saja, maka yang demikian dibolehkan untuk di apa? Tambahkan padanya. Seperti dalam lafaz ini, mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya. Maka bacaan-bacaan ini sifatnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun yang wajib dan mencukupi kalau kita hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu saja sudah cukup. Ada lagi doa yang lain selain ini? Rabbana lakal hamdu hamdan hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi dan seterusnya ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita membaca tambahan dari kalimat Rabbana walakal hamdu dengan doa-doa yang warid atau yang datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, maka kita boleh mengamalkannya. Dan memberi tambahan semacam ini, apa hukumnya? Sunnah saja. Faham maksudnya? Naam. Kita lihat, perhatikan. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu. Coba saya tanya, Imam An-Nawawi itu penulis kitab apa? Al-Asqar. Arba'in. Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Kalau Buyutul Maram siapa penulisnya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Umdatul Ahkam siapa penulisnya? Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi rahimullah ya. Nah, itu ya, beliau rahimullah. Begitu. Ya, supaya kita kenal. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimallahu, wa fi hadzal haditsi, dan di dalam hadis ini fawaidu, terdapat berbagai macam fawaid, terdapat beberapa faedah. Fawaid itu jamak dari faidatun ya, jamak dari faidatun, kemudian jamak apa ya, jamaknya adalah fawaidu ya. Boleh disukun enggak ini fawaidu? Boleh disukun enggak? Boleh ya, termasuk mamnu' minas sharaf ya. Nah, wa fi hadzal haditsi fawaidu, di dalam hadis ini terdapat fawaid atau faedah-faedah. Minha, di antaranya adalah istihbabu hadzal dzikri, yaitu disunahkannya berzikir dengan zikir ini, disunahkannya berdoa dengan doa ini. Begitu maksudnya apa? Nah, selain kita mengucapkan Rabbana lakal hamdu, lalu kita memberi tambahan dengan mil'us samawati wal ard dan seterusnya tadi, maka yang demikian hukumnya apa? Disunnahkan. Paham? Ngerti ya? Barakallahu fikum. Jadi ini sunnah qauliyah yang ke-8, yaitu memberi tambahan atau memberikan tambahan pada bacaan Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau kita enggak hafal yang seperti tadi, cukup sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, langsung sujud, boleh enggak? Ya, setelah itu kita bersujud dengan takbir Allahu Akbar tanpa memberi tambahan Rabbana lakal hamdu. Boleh apa tidak? Boleh. Sah sudah, dan itulah yang wajib. Ya, dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu boleh. Ya, adapun tambahannya itu sifatnya atau hukumnya sunnah saja. Wallahu alam bissawab. Baik, kita lanjutkan. At-tasi'atu, sunnah qauliyah yang ke-9. Az-ziyadatu ala rabbighfirli bainas sajdataini. Ya. Ziyadatu ala rabbighfirli bainas sajdataini. Artinya apa? Tambahan atas doa rabbighfirli. Rabbighfirli yaitu yang dibaca di antara dua sujud. Artinya apa? Kalau kita cuma baca rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, itu saja cukup. Tapi kalau ditambahi lagi dengan zikir yang selain ini yang lebih panjang misalnya, maka yang demikian juga dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau ingin mengulang-ulang Robbi firli sebanyak yang kita inginkan juga boleh, dan itu semua hukumnya disunnahkan. Pun paham ya? Nah, ya, gitu ya, paham semuanya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, karena apa? Disebutkan dalam hadis yang telah lalu. Hadis siapa yang bahas cuman Robbi firli, Robbi firli saja? Hadis siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ya, adapun doa yang lain dari Ibnu Abbas tentang duduk di antara dua sujud. Baik, sudah kita bahas dalam pelajaran di Al-Azkar, ya. Nah, apa dalilnya? Al-dalilu ala dzalika. Dalil atas yang demikian itu hadis Ibnu Abbasin, yaitu hadis Ibnu Abbas. Dibaca mudhaf mudhaf ilai. Hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah beliau biasa mengucapkan baina sajdataini, di antara dua sujud, apa doanya? Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, ya, itu doa yang biasa. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wajaburni, cukupilah kebutuhanku. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Warzukni, berikan aku rezeki. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa hasanuhu al-Albaniyu, ya, rahimallah, fi sahihi Sunani Abi Dawud. Nah, perhatikan ya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Sebagaimana penjelasan yang telah lewat, bahwa na'am, dalam masalah ini tentang khusus zikir doa ini, ya, Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang sahih atau tidaknya hadis ini. Ya, na'am. Sebagian ulama di antara Syekh Albani rahimahullah, beliau menghasankan. Ya, menghasankan itu artinya apa? Asalnya itu dhaif. Namun kemudian karena banyak jalan-jalannya menurut Syekh Albani ta'ala, sehingga mengangkat derajatnya dari kelemahan kepada derajat yang lebih bagus, yaitu hasan. Hasan itu termasuk hadis yang sahih. Begitu. Ada pun para ulama lain semacam, ya, Syekh Salim Al-Hilali, muridnya Syekh Albani sendiri, dalam kitab Sahih Al-Adhkar wa Dha'ifuh, beliau mendha'ifkan hadis ini. Demikian pula guru-guru kita di Damat, Syekh Yahya Al-Hajuri, sebagaimana dalam tahqiq kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Mubil, ya, disebutkan Syekh Yahya mendha'ifkan hadis ini dan menyebutkan beberapa rawi yang dha'if. Demikian pula Syekh Muhammad bin Nizam Habibullah dalam kitab Fathul Alam, juga beliau mendhaifkan zikir atau doa ini karena beberapa jalan yang di sana ada cacatnya, sehingga tidak bisa menguatkan. Wallahu a'lam. Sehingga, ya, na'am, maka bagi yang menganggap sahih atau hasan hadis ini sebagaimana Syekh Al-Albani wa ta'ala, ya, na'am, maka hal ini menunjukkan apa? Bahwa tambahan lafaz dari sekedar membaca doa duduk di antara dua sujud dengan Robbi firli wa firli, yaitu dengan lebih panjang, dengan mengucapkan Allahumma firli warhamni wajaburni wahdini warzuqni, itu dibolehkan dan hukumnya sunnah. Artinya memberi tambahan seperti itu hukumnya sunnah dengan dasar hadis ini. Itu kalau seandainya hadisnya hasan atau sahih. Begitu. Wallahu a'lam. Dan Syekh Albani menghasankannya. Begitu. Ya, na'am. Sehingga dari sini, waqala Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, berkata Ibnu Utsaimin. Siapa Ibnu Utsaimin ini? Nama lengkapnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya, rahimallah. Ya. Qala Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, ya, wa yusannu thalasan, dan disunahkan untuk membaca tiga kali ayyukarriru su'alal maghfirati, ya, diulang-ulang meminta maghfirah, meminta ampunan Allah salah sama rot sebanyak 3 kali. Maksudnya apa? Disunahkan mengucapkan 3 kali. Ya, naam, yang wajib 1 kali, tapi kalau ingin diperbanyak disunahkan menjadi 3 kali, itu lebih, itu yang paling sedikitnya enak ya, yaitu apa? Lebih banyak dari sekedar sekali. Ya, wa dzakara hadis Hudzaifah, lalu Syaimin menyebutkan ya, naam, dengan hadis Hudzaifah ini, annahu shalama ma'an Nabi sallallahu, bahwasanya Hudzaifah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma jalasa baina sajrataini, maka ketika, falamma itu maksudnya maka tatkala atau ketika, jalasa beliau duduk, baina sajrataini di antara 2 sujud, ja'ala yaqulu, beliau mengucapkan rabbighfirli. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud nomor sekian dan hadisnya sahih. Demikian pula wa kana du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah doanya Nabi SAW ghaliban, kebanyakannya, mayoritasnya, at-tikraru salasan. Yaitu diulang-ulang sebanyak, tikraru salasan artinya diulang-ulang sebanyak 3 kali. Itu mayoritasnya. Doanya Nabi dalam minta sesuatu kepada Allah Ta'ala, itu yang paling seringnya selalu diulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita ya kawan, berdoa kepada Allah, minta supaya dikaruniai ilmu oleh Allah. Ya Allah, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat kepadaku. Maka sunnahnya adalah diucapkan sebanyak 3 kali. Kita minta kepada Allah 3 kali. Kenapa? Karena termasuk fi'ilnya Nabi, perbuatannya Nabi SAW, setiap kali berdoa, beliau biasa mengulanginya 3 kali, 3 kali. Nah, demikian perkataannya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Nah, itu karya beliau. Sehingga dari sini kita pahami, ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa syakallah, maka boleh kita berdoa ya dengan menambahkan berkali-kali dengan mengucapkan rabbighfirli, atau yang lebih panjang atau lebih banyak daripada itu, tidak hanya sekali saja. Maka mengulang-ulangnya atau menambahnya itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini hukumnya apa? Sunnah juga. Jadi memberi tambahan di dalam bacaan di antara 2 sujud lebih dari sekali ucapan rabbighfirli, mau 3 kali, mau 10 kali, atau sebanyak yang kita inginkan, maka yang demikian disunahkan. Hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-Ashirah, kita habiskan. Al-Ashiratu, sunnah kauliyah yang ke-10. Qira'atu tasyahudi sirran. Ya, qira'atu tasyahudi sirran, yaitu membaca tasyahud dengan pelan-pelan, tidak dengan keras. Sawa'un, sama saja. Kanatis sholatu sirriyatan au jahriyatan. Sawa'un, sama saja. Kanatis sholatu, ya, apakah sholatnya itu sirriyatan, sirriyah, apa sirriyah? Dibaca pelan. Wajahriyatan, dan dibaca dengan keras. Maksudnya, ya, ketika kita membaca tasyahud itu, baik sholat yang jahriyah atau sirriyah, maka membaca tasyahudnya harus dibaca dengan suara pelan-pelan, tidak dengan nyaring. Enggak boleh sholat kemudian di tengah-tengah ketika baca sholat attahiyatulillah dibuanter nih ya, sebelah kanan kirinya terganggu nanti kan begitu ya. Nah, hatta itu imamnya atau makmumnya, maka tidak boleh baca dengan keras-keras. Cukup dibaca dengan sir. Nah, ya, dibaca dengan pelan. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas yang demikian itu adalah hadisu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wasunnatu, dan sunnah, ayyukhafiya, yaitu hendaknya, yukhafiya itu memelankan ya, atau menyembunyikan atau memelankan, at-tasyahuda, yaitu bacaan tasyahud. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi Wa qala al-Albani rahimallah al-haditsu sahihun. Hadis ini sahih. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wal amalu alaihi inda ahlil ilmi, dan telah mengamalkan atas hadis ini inda ahlil ilmi, yaitu di sisinya para ahlul ilmi, para ulama. Maksudnya apa? Yakni para ulama mengamalkan hadis ini atau riwayat dari Ibnu Mas'ud ini, bahwa yang sesuai dengan sunnah ketika membaca tasyahud itu dibaca dengan pelan, dibaca dengan tidak keras-keras. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa qala an-Nawawi rahimallahu, berkata al-Imam an-Nawawi rahimallahu, ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat. Ijma' itu artinya apa? Sepakat. Ajma'a, telah sepakat. Ya, ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat, alal israri bit tasyahudaini. Yaitu sepakat atas apa? Atas al-israri, yaitu pelan, tidak dengan keras, bit tasyahudain, yaitu pada bacaan dua tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Tasyahudaini, yaitu bacaan dua tasyahud. Ya, nah, sepakat atas hal tersebut. Wa karahatil jahri jahrihima, ya, jahri bihima, afan, ya, wa karahatil jahri bihima, dan mereka juga sepakat atas karohati. Apa karoha? Dibencinya, ya, tidak disukainya al jahri, yaitu dengan suara jahr atau keras, bihima, terhadap dua tasyahud tadi. Ya, saya ulangi lagi. Ajma'ul ulama'u, ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat alal israri bitasyahudaini. Ya, tentang apa? Sepakat atas pelannya bacaan dalam apa? Pada dua tasyahud. Wa karahatil jahri, dan juga sepakat atas dibencinya, tidak disukainya al jahri bihima, yaitu dengan mengeraskan bacaan dua tasyahud tadi. Ya, naam. Wahtajulahu, mereka berhujah, ya, mereka berhujah terhadap pendapatnya tadi itu, bi hadis ibni Mas'udin hada, dengan hadis Ibnu Mas'ud ini tadi. Wa sunnatu ikhfa'uhu, dan yang menurut sunnah adalah ikhfa'uhu, memelankannya. Maksudnya menurut sunnah adalah dengan memelankan bacaannya. Ya, tidak, atau ikhfa'uhu itu menyembunyikan atau memelankan bacaannya. Nah, undur. Sifatu sholatun nabi sallallahu alaihi wasallam lil albani, ya. Naam. Bisa dilihat dalam kitab sifat sholat nabi, ya, karya Syekh Muhammad Nasir Albani. Loh, kok jilid 3 di situ? Berarti sifat sholat nabi ada berjilid-jilid. Kalau yang ini, ya, kawan, teman-teman, ya, ini adalah mukhtasarnya. Sebenarnya ini kitab ringkesannya. Kitab sifat sholat nabi yang asli itu semuanya ada 3 jilid. Tebal-tebal segini. Itu namanya aslu sifati sholatin nabi, ya, asal dari kitab sifat sholat nabi. Ini adalah ringkesannya, ya. Ini pun masih ada ringkesannya lagi segini, cuman sedikit sekali. Yo, ini masih diringkes lagi sama Syekh Albani, ya. Nah, tapi tidak menyebutkan dalil-dalil. Kalau ini masih menyebutkan sebagian dalil-dalil, ya. Jadi sifat sholat nabi Syekh Albani itu tebal-tebal 3 jilid. Ya, nah seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini bacaan, ya, sunnah qauliyah yang ke-10. Yang terakhir, kita tutup dengan yang terakhir. Al-hadi asyara, ya, sunnah qauliyah yang ke-11. Mazada ala assalamu alaikum, ya. Maksudnya ada tambahan dari ucapan assalamu alaikum. Baik, artinya apa? Ketika seorang yang sholat itu mengucapkan salam, menoleh kanan dan kiri, ya, maka cukup kalau seandainya dia mengucapkan assalamualaikum, cukup. Ya, nah, kalau seseorang hanya mengucapkan seperti itu, cukup. Tetapi kalau ingin beri tambahan atas kalimat tersebut, lebih dari sekedar mengucapkan assalamualaikum, itu boleh dan disunnahkan. Naam, ya. Adapun yang cukup, ya cuman assalamualaikum itu saja sudah cukup. Namun kalau ingin lebih, ingin diberi tambahan, boleh, ya. Mislu contohnya warahmatullahi wabarakatuh, yaitu tambahan lafaz warahmatullahi wabarakatuh pada salam. Apa dalilnya? Wad dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu, hadisu Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, hadis Wa'il bin Hujr, ya, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu, maka adalah beliau mengucapkan salam atau melakukan salam an yaminihi, ke sebelah kanan, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, beliau ketika salam noleh ke kanan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dan beliau juga menoleh ke kiri, ya, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi enggak pakai wabarakatuh. Perhatikan ini, ya. Jadi Rasulullah SAW itu terkadang ketika salam, beliau tidak sekedar mengucapkan assalamualaikum tok, ya, tetapi ada tambahannya. Di antara yang contohkan ini dalam hadis Abu Dawud, yaitu hadis Wa'il bin Hujair. Rasulullah noleh ke kanan mengucapkan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Wis. Ini ya yang disebutkan dalam hadis Wa'il bin Hujair. Ini menunjukkan apa? Terkadang beliau seperti itu, ya, tidak dengan beri tambahan yang panjang. Hanya saja sifatnya dalam hadis ini adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap ke sebelah kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, ya, tanpa wabarakatuh ke sebelah kiri. Dalil kedua yang menunjukkan bolehnya memberi tambahan pada bacaan salam, yaitu tidak sekedar assalamualaikum saja. Yaitu apa dalilnya? Wa dalilu tsani, dalil yang kedua, hadis Jabir bin Samurata radhiyallahu anhu. Hadis Jabir bin Samurah. Jabir itu ya kawan, sahabat Rasulullah itu namanya Jabir itu banyak. Ada Jabir bin Samurah, ada Jabir bin Abdullah, dan Jabir-Jabir yang lain banyak, ya. Karena itu beda-beda binnya, itu sudah berubah. Nah, ini Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, beliau cerita, beliau mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna, maka adalah kami, ya, fakunna, ya, adalah kami, idza sallamna, apabila kami mengucapkan salam, ya, kulna, maka kami mengatakan bi aidina, yaitu dengan tangan-tangan kami. Assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum ke sebelah kiri. Ya, itu dulu di zaman Nabi para sahabat mengatakan seperti itu, ya. Naam. Bahkan dalam hadis tersebut juga disebutkan beliau mengucapkan assalamualaikum saja. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ya. Naam. Seperti itu. Ini cara yang lain. Karena ada banyak cara dalam mengucapkan salam. Syalbani membawakan 4 cara dalam sifat sholat nabinya. Yaitu 4 cara dalam salam. Di antaranya tadi, sekedar assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Satu. Yang kedua tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua, bisa. Itu caranya. Ada pun cara lainnya, ya. Naam. Yaitu dengan tadi assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, wis tok tanpa barakatuh dua-duanya. Ya. Naam. Itu cara kedua. Bahkan terkadang yang terakhir yang keempat beliau mengucapkan Assalamualaikum ke kanan tok satu kali. Yang kiri tidak. Wallahu a'lam. Ya, kadang-kadang demikian. Ya. Cukup sekali saja itu ke sebelah kanan. Wallahu a'lam. Ya, adapun dalam hadis Jabir tadi, ya, para sahabat dahulu ketika salam sambil berisyarat dengan tangannya begini. Ya. Yang dikatakan tadi, ya, kami dahulu apabila salam, maka kami salam dengan tangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu ya. Ini kayak hewan begitu. Maka begitu Rasulullah SAW mendengar para sahabat melakukan itu, Rasulullah melihat, maka beliau SAW mengatakan, masya'nukum, ada apa kamu seperti itu? Ya, tashiru nabi aidikum, kamu berisyarat dengan tangan-tangan kalian, ka'annaha atnab khayl syubs. Ya, seperti apa? Atnab, apa atnab? Ya, hewan apa itu? Apa atnab itu? Kelinci. Seperti kelinci yang celinuan gitu. Gitu ya. Maka dengan menggunakan tangannya dia. Gitu. Lah enggak boleh gitu. Kata Rasulullah SAW, seperti itu enggak boleh. Kata Rasulullah, idza sallama ahadukum, ya, falyaltafit ila sahibihi wa la yu'ammi biyadih. Kalau andikan apabila salah seorang dari kalian salam, ya kamu menoleh saja ke sebelah kanan apa ke sebelah kanan dan kiri temannya, ya, tanpa harus berisyarat dengan tangan-tangannya. Nah, jadi mereka dulu sahabat-sahabat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum begitu. Ada enggak orang zaman sekarang? Pernah lihat? Ya. Ada, banyak. Ya. Kalau kita lihat di masjid-masjid kampung, di masjid-masjid umum, banyak yang seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu ya, tangannya sambil dibuka begini. Ya? Nah, dan Rasulullah melarang seperti itu karena menyerupai kelinci, ya, atnab kelinci, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, azani wa jazakumullah itu tidak boleh. Nah, syaitnya di sini adalah ucapan assalamualaikum tadi. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Nah, itu menunjukkan apa? Bacaan itu saja sudah cukup. Ini yang cukup untuk ucapan salam. Hanya saja, kalau ingin diberi tambahan yang lain, itu boleh sebagaimana dalam hadis-hadis lainnya. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa hadza fayakunu qauluhu wa rahmatullah sunnatan wa laisa biwajibin. Dan adalah, ya, ucapan Nabi SAW wa rahmatullah adalah sunnah. Ya, laisa biwajib, bukan termasuk perkara yang wajib. Naam. Faedah. Sekarang ada faedah dari penulis. Faedah itu tambahan, ya, faedah. As-sunnatu, yang sunnah, la tuhtaju sujud. Naam, sujud as-sahwi. Tidak butuh, ya, tidak dibutuhkan, yaitu melakukan sujud sahwi idza taraka, apabila meninggalkan sunnah tersebut. Maksudnya apa? Kalau perkara sunnah, maka perkara sunnah itu tidak butuh untuk melakukan sujud sahwi apabila ditinggalkan. Seperti tadi, sunnah qauliyah tadi loh, dari awal sampai akhir, nomor 1 sampai 11, ini semua hukumnya sunnah. Nah, seandainya ditinggalkan, maka tidak butuh untuk dilakukan sujud sahwi. Tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Paham masalah? Contohnya, man taraka doa al-istiftah, doa al-istiftahi, ya. Siapa yang orang yang meninggalkan doa al-istiftah, yaitu doa istiftah. Apa hukumnya doa istiftah? Sunnah. Nah, orang yang meninggalkan doa istiftah, wa ya sunnatun, sedangkan doa istiftah ini hukumnya sunnah. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Tidak mengapa. Wa qira'atul Fatihati fisirri sunnah. Demikian pula membaca Al-Fatihah dengan pelan-pelan, ya, ketika pelan, ya, maka ini juga sunnah. Wa kadal jahr, demikian pula kalau membaca Al-Fatihah dengan suara keras dalam sholat jahriyah, itu juga sunnah membaca keras dan pelan tadi. Bukan bacaan Al-Fatihahnya loh, ya. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah, hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun-rukun sholat. Hanya saja cara membacanya dengan keras atau pelan itu hukumnya sunnah. Begitu. Artinya kalau seandainya dibaca pelan di waktu sholat yang harusnya dibaca keras, atau sebaliknya membaca keras pada waktu sholat yang harusnya dibaca pelan, maka ini tidak mengapa dan tidak saya batalkan sholat. Kenapa? Karena sekedar sunnah saja. Ya, na'am. Tapi kalau meninggalkan membaca Al-Fatihah atau tidak baca Al-Fatihah, enggak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah itu hukumnya fardu, termasuk wajib, bahkan termasuk rukun sholat. Nah, di sini, membaca Fatihah dengan sir atau dengan suara jahr itu semua sunnah. Ya, na'am. Idza kanati sholat sirriyatan au jahriyatan. Nah, maka demikian. Apabila tadi membaca dengan suara pelan atau dengan suara keras pada waktu sholat yang sirriyah atau jahriyah, ini semua sunnah. Wa kada, demikian pula at-ta'awudu, at-ta'awuda, yaitu ta'awud. Ta'awud itu apa? Bacaan? Bacaan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud ya. Nah, qabla al-qira'ah, sebelum membaca Al-Fatihah, ini sunnatun, hukumnya juga sunnah. Naam. Wa qawlahu amin, yaitu dan juga ucapan beliau, yaitu mengucapkan amin dalam sholat, sunnatun qawliyatun, ini juga sunnah qawliyah. Az-ziyadata ala qira'atil Fatihati, demikian pula ziyadah, tambahan atas bacaan qira'ah, yaitu Al-Fatihah, berarti baca surat, itu juga hukumnya baca surat, sunnah. Wa ziyadata ala tasbihi, tambahan atas bacaan tasbih al-wahidah yang satu. Fir ruku' wa sujud, khususnya dalam ruku' dan sujud, sunnatun. Ini juga sunnah. Faman tarokaha, perhatikan ini. Maka barang siapa yang meninggalkannya, ay ziyadata tasbih, ya, tambahan bacaan tasbih dalam ruku' dan sujud dan sebagainya tadi, meninggalkan, ya, naam, alias tidak membaca, cukup membaca sekali saja. Amdan, secara sengaja. Au sahwan, atau karena lupa. Amdan itu artinya sengaja. Sahwan artinya lupa. Ya, nah. Jadi kalau ada orang meninggalkan yang sunah-sunah ini tadi semua, amdan, karena sengaja. Au sahwan, atau karena lupa. La yajibu alaihi, naam, sujud as-sahwi, maka tidak wajib baginya untuk mengerjakan sujud sahwi. Kenapa Habib kok tidak sujud sahwi? Padahal ditinggalkan. Baik karena lupa atau karena sengaja. Kenapa? Eh? Kenapa Ibrahim? Karena hukumnya sunnah. Barakallahu fikum. Ya, ngerti ya? Jadi karena hukumnya sunnah, yo ditinggalkan, tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan kalau kita meninggalkan perkara yang bagaimana? Yang wajib. Ya, kalau lupa, ya, maka dilakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya, lakin akan tetapi, ya, yushtarata, ya, disyaratkan mura'atat tuma'ninati, ya, na'am, untuk muro'ah, yaitu memperhatikan tuma'ninah, ya, firruku' wa sujud. Meskipun bacanya sekali misalnya, tasbihnya cukup sekali, subhana rabbiyal azim, ya, misalnya begitu, sekali saja. Namun yang sekali ini disunahkan untuk atau disyaratkan dengan membaca tuma'ninah dengan pelan-pelan, tidak kesusu. Kalau bacanya cuma sekali, tok, cepat sekali nanti. Baru sujud, subhana rabbiyal, oh, dari ruku, subhana rabbiyal azim, Allah, sami Allah, ya. Terus begitu ya, sujud juga begitu, subhana rabbiyal a'la, cuma sekali, tok, cepat sekali lagi. Nah, jangan begitu, tetap harus dengan tenang. Subhana rabbiyal a'la, meskipun cuma sekali, boleh. Dan ini yang wajib, ada pun tambahannya, sunnah. Begitu ya, wallahu a'lam. Tapi yang bagus, ya bacaannya lebih dari sekali, itu yang utama. Fa'in sajada sujudah sahwi, maka jika dia tetap melakukan sujud sahwi, fiha, di dalamnya, ya, nah, kok itu ada titik yang cuma satu itu, ah, fa biha wa na'imat, oh begitu ya, itu bak betul, ya, fa in sajada, maka jika dia tetap sujud sahwi, ya, fa in sajada, sajada sujudah sahwi, jika dia sujud dengan sujud sahwi, fa biha, maka yang demikian, apa, sudah cukup, wa na'imat, dan sudah benar. Artinya apa? Perbuatannya itu lebih bagus dan lebih benar, lebih cukup dan benar. Begitu. Fa in tarakaha, maka jika dia meninggalkan sujud sahwi, ya, fa sholatuhu sahihatun, maka sholatnya tetap sahih, tetap sah. Faham maksudnya? Berarti kalau tidak melakukan hal-hal yang sunnah, kemudian kita kerjakan sunnah sahwi, maka ini sudah cukup. Itu boleh, itu benar, tidak mengapa. Ya, na'imat artinya sudah bagus, sudah cukup. Tetapi kalau tidak mengerjakan sunnah sahwi, sholatnya pun tetap sah. Kenapa? Karena meninggalkan perkara-perkara sunnah, maka ya tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Yang diwajibkan sujud sahwi kalau kita meninggalkan perkara yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwan. Selesai sudah pembahasan dari sunanus shalah qauliyah. Sunnah-sunnah dalam sholat, khususnya sunnah qauliyah. Semuanya ada berapa? 11 ya. Dan insyaallah kita besok akan lanjutkan pada sunnah-sunnah fi'liyah di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillah. Bisa.